Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala huma ba'd. Terakhir kata beliau, "Tsumma zamu sagral yadain war rijlain. Famna'uha an tabtisha bima yadhurrukum wa tamshiya fihi." Jaga tapal batas dua tangan dan kaki. Cegah tangan dan kaki itu jangan sampai dia menggenggam, megang, menyentuh sesuatu yang merugikan kamu. Ini melakukan ketaatan, ketaatan berinfak, sedekah, jihad, dakwah dengan lisan, dengan tulisan, jihad dengan tulisan, atau amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, apa yang dilakukan dengan tangan? Mencegah kemungkaran, ya. Watam syifihi, dan cegah kaki itu jangan sampai dia melangkah kepada hal-hal yang merugikan kamu. Dakwah, ke majelis ta'lim, ke masjid, islahu dzatil bain, dan seterusnya. Qala wan nafsul ammarah. Lanjutannya. Wa'lamu anna akbara a'wanikum, penolong terbesar kamu, ala luzumi hadhihi thughur, untuk terus berada di tapal batas itu semua, mata, telinga, tangan, kaki dan lisan, yang paling membantu kamu itu untuk itu semua adalah musalahatun nafsil ammarah, melakukan gencatan senjata perdamaian dengan nafsul ammarah. Fa'inuha wasta'inu biha, bantu dia, bantulah nafsul ammarah tersebut, tolong dia kepada yang dia maukan. Ingat, nafsul ammarah bisu, nafsu yang selalu mengajak, bukan amirah, ammarah, cepatnya dan selalunya dia menyuruh kepada kejelekan. Bantu nafsu tersebut. Wasta'inu biha, ya, ambil bantuan, minta bantuan dengan dia, jadikan, manfaatkan dia, pergunakan dia untuk kebutuhan, kepentingan, kepentingan kamu. Wa amidduha wastamiddu minha, bantu dia, dukung dia, dan ambil dukungan dari dia. Nah, mengambil bantuan dari nafsul ammarah tersebut, jadi juga memanfaatkan dia setelah dibantu dia, didukung dia untuk kepentingan dia, nafsu tersebut dimudahkan kepada yang dia mau, yang diinginkan oleh selera nafsu tersebut, kemudian jadikan itu sebagai bala bantuan untuk kamu. Wa kunu ma'aha ala harbin nafsil mutmainnah, jadilah kamu bergabung dengan dia untuk memerang, untuk menyerang nafsul mutmainnah, jiwa yang senantiasa tenang. Apa dengan apa tenangnya? Ala zikrillah tatma'innul qulub, dengan zikir kepada Allah itulah hati itu menjadi tenang, hati itu menjadi tenteram, jiwa pun juga demikian. Fajtahidu fi kasriha wa ibtaliquha, maka bersungguh-sungguhlah kamu untuk mematahkan nafsul mutmainnah tersebut dan menjatuhkan kekuatannya, melemahkan kekuatannya. Wala sabila ila dalika illa biqat'i mawadiha anha, tidak ada jalan untuk kamu melumpuhkan kekuatan-kekuatan nafsul mutmainnah itu kecuali dengan memutus jalur materi-materi, unsur-unsurnya, apanya, materi, mawadnya yang membuat, yang mendukung. Nah, jadi sebagai sumber energi bagi nafsul mutmainnah tersebut. Al-ilmun nafi', dzikrullah. Fa idzan qata'at mawaduha wa qawiyat mawadun nafsil ammarah, kalau sudah berhenti, terputus jalur supply untuk nafsul mutmainnah itu, akan kuatlah supply untuk nafsul Ammarah. Kalau sudah terblokir jalan untuk menuju nafsu mutmainnah, mendapatkan ransumnya, suplemennya, maka yang ada kekuatan ini apa, lancarnya jalan untuk nafsul ammarah, serba mudah. Wan ta'at lakum a'wanu, maka akan dia akan tunduk. Bala bantuannya, penolong, dukungannya akan tunduk, terus diserahkan kepada kamu. Fastanzilu qalba min hisnihi. Maka berupayalah untuk menurunkan, mengeluarkan hati itu dari bentengnya, dari singgasananya. Wa'ziluhu an mamlakatihi. Gulingkan dia dari kerajaannya. Gulingkan hati itu dari kekuasaannya. Wawallu makanahu nafsal ammarah. Gantikan tempatnya, tempat raja tersebut, tempat hati itu dengan nafsul ammarah. Jangan hati itu yang menguasai anggota tubuh tersebut, tapi nafsul ammarah. Fa innaha la ta'muru illa bima tahwauna wa tuhibbuna. Karena nafsul ammarah itu tidak akan menyuruh kecuali kepada hal-hal yang kamu sukai, yang kamu cintai, yang kamu inginkan. Siapa kamu di sini? Para syayatinul jin. Wala taji'ukum bima takrahunahul batta. Dan dia, nafsul ammarah itu, tidak akan pernah mendatangkan untuk kamu apapun yang tidak kamu sukai. Ini nafsul ammarah. Nafsul ammarah itu ammaratun bisu. Maka dia tidak akan pernah mendatangkan kepada para syayatinul jin hal-hal yang tidak mereka sukai. Pasti. Semua yang disuruh oleh nafsul ammarah itu adalah semua yang disukai oleh mereka. Nasallallahu salama wal afiyah. Ma annaha la tukhalifukum fi syai'in tusyiruna bihi 'alaiha. Seiring dengan itu pula, dia itu tidak akan pernah menyelisihi kamu. Nafsul ammarah itu tidak pernah menyelisihi kamu dalam sedikit pun perkara yang kamu isyaratkan, yang kamu arahkan kepadanya. Bal, bahkan idza asyartum alaiha bi syai'in badarat ila fi'lihi. Kalau kamu arahkan dia kepada sesuatu, maka dia akan bersegera untuk mengerjakannya. Ini nafsul ammarah. Fa in ahsastum minal qalbi munaza'atan ila mamlakatihi. Kalau kamu merasa ada gerakan dari hati itu untuk kembali kepada kerajaannya, untuk berjuang merebut kekuasaannya kembali. Wa aradtumul amna min dhalik, dan kamu ingin aman, ingin selamat dari serangan hati itu. Fa'qidu bainahu wa bainan nafsi 'aqdan nikah. Buat ikatan pernikahan, nikahkan nafsul ammarah itu dengan hati tadi. Fazayyinuha wa jammiluha. Hiasi, dandani nafsul ammarah itu. Percantik dia. Wa aruha iyyahu. Perlihatkan nafsul ammarah itu kepada hati tadi. Fi ahsani surati arusin tujat. Dalam tampilan pengantin wanita yang sangat cantik yang pernah ditemukan di dunia ini. Buat hiasi nafsul ammarah ini tadi dan sodorkan kepada hati. Wa qulu lahu, katakan kepada hati itu, dzuq ta'ma hadzal wisal wa tamattu bi hadhihi al arus kama dzuqta ta'ma al harbi wa basharta mararata al ta'n wa al darbi thumma wazin baina laddati hadhihi al-musalamah wa mararati tilka al-muharabah fada al-harba tad'u awzaraha falaysat biyawmin wa tanqadi wa innama huwa harbun muttasilun bil maut wa quwwaka tad'u an harbid da'imi. Katakan kepada hati tersebut, cicipilah, cobalah engkau merasakan lezatnya hubungan ini. Bersenang-senanglah dengan pengantin yang sangat cantik ini. Sebagaimana engkau merasakan lezatnya pertempuran. sebagaimana engkau merasakan nyeri sentuhan langsung, tikaman pedang, tikaman dan pukulan, deraan. Sanggup kamu bersabar untuk mempertahankan diri, ya? Nah, sumawazin, kemudian timbang, bandingkan kelezatan musalamah ini tadi, gencatan senjata ini, perdamaian ini, bandingkan dengan pahitnya peperangan yang engkau lakukan. Menghadapi siapa? Menghadapi syaitan. Menundukkan nafsu amarah ini tadinya juga yang bisikan-bisikan dari syaitan. Nah, kamu coba bandingkan lezatnya, enaknya, nikmatnya berhubungan dengan nafsu amarah bisu ini tadi. Daripada kamu, sebagaimana kamu merasakan lezatnya, nikmatnya bertempur, berperang dengan luka-luka, pukulan dan tikaman itu kamu rasakan demikian enaknya, demikian lezatnya. Nah, coba bandingkan perdamaian ini, gencatan senjata ini, bagaimana lezatnya kamu berhubungan dengan nafsul ammarah, sebagaimana kamu merasakan lezatnya bertempur. Fada'il harba tada'u awzara, biarkan perang itu berhenti. Nah, padam apinya. Falaysat yamni biyaumin wa tanqadi, karena peperangan yang kamu lakukan itu, peperangan yang kamu hadapi ini dan kamu gelar ini, itu bukan sehari dua hari selesai. Tetapi itu adalah pertempuran muttasilun bil maut. Itu adalah pertempuran yang bersambung, berlanjut sampai mati. Kapan kamu akan merasakan nikmatnya? Nah, sudahlah. Kita berdamai. Ini. Kamu berhubungan dengan manten wanita nafsul ammarah ini yang demikian cantiknya. Sudah, biarkan, berhentilah berperang. Nikmati saja. Wa quwwaka tad'uf. Untuk apa kamu bertempur seumur hidupmu sementara kekuatanmu itu semakin lemah? An harbid da'im, tidak akan mungkin sanggup untuk berperang selamanya. Kan butuh rasa ini kenyamanan, tenang. Tapi seperti sebagaimana dikatakan oleh para imam, kapan hamba itu dia akan merasa tenang? Kapan dia akan merasa nikmat, merasa raha? Tidak ada kesempatan untuk dia raha. Syaitan yang dalam keadaan mereka itu yarakum huwa wa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Nah, dalam keadaan dia melihat kamu dari tempat yang kamu tidak bisa melihatnya. Yarakum huwa wa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Ini mereka, para syaitanul jin, dan mereka senantiasa tidak menanti, jadi waspada, mengintai, tidak pernah tertidur. Bagaimana caranya supaya manusia itu menjadi temanku di dalam neraka? Ini bisikan syaitan. Untuk apa kamu berperang lawan kami? Seumur hidup, bukan cuma sehari dua hari, dan kekuatanmu tidak akan mungkin bisa menghadapi pertempuran selamanya. Ayo kita berdamai. Ini disodorkannya nafsul ammarah, nafsu yang senantiasa mengajak kepada kejelekan. Wasta'inu ya baniya bijundain 'azimain lan tughlabu ma'ahuma. Ambil bantuan wahai anak-anak, wahai para prajuritku. Kalian manfaatkan dua tentara yang besar, bala bantuan besar untuk kalian yang tidak akan mungkin kalian bisa dikalahkan dengan dua pasukan ini. Jundul ghaflah wa jundus syahwat. Dua prajurit, dua bala bantuan, pasukan besar yang tidak akan mungkin syaitan bisa dikalahkan dengan dua ini, kata dia. Jundul ghaflah fa aghfilu quluba bani adam andik anillahi ta'ala wadari lakhirah. Bikin lalai, buat hati-hati manusia itu, anak-anak Adam itu lalai dari Allah dan negeri akhirat. Bikulli tariqin, dengan semua cara buat lalai dari Allah dan dari akhirat. Permainan-permainan lahu fudulul kalam, fudulul ikhtilaf, berlebihan, kumpul, ramangan-ramanganku, yang penting kumpul. Makan enggak makan yang penting kumpul. Nah. Terlalu sering berteman, terlalu sering tertawa, terlalu sering bersama. Ini bukan juga suatu hal yang baik. Ini termasuk di antara cara-cara syaitan membuat hati manusia itulah lalai dari Allah. Gunakan semua fasilitas untuk dia jauh dari Allah. Semakin canggih, tidak perlu ke bioskop, tidak perlu beli TV. Ada di tangan masing-masing. Manfaatkan itu. Buat hati mereka lalai. Ringan lalai. Kan enggak ada kaitannya, enggak ada dosa. Kan cuma sedekah ringan. Tapi itu adalah satu bibit. Kenapa? Kalau sudah orang itu bagaimana kata Allah? Wa man ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Kalau orang sudah berpaling dari zikrullah, dari Allah, dari Al-Qur'an, dari nasihat-nasihat Allah, maka dia pasti bersama syaitan, enggak ada lagi yang ketiga. Kalau sudah demikian, itu bibit. Wal iyad billah. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Nah. Taubat kita kepada Allah. Itu bibit. Kalau sudah syaitan masuk, pikirannya berkembang kemana-mana, terbiasa, itu akan jadi terus dimanfaatkan oleh syaitan. Tidak sehari itu, tidak sehari itu juga, nantilah. Artinya apa? Dimanfaatkan oleh syaitan. Sekarang dia lalai, ingat sadar, atau berhenti. Tapi bukan karena malu, bukan karena takut. Nanti buat lagi, buat lagi, buat lagi. Ini akan berkembang. Kelalaian ini akan berkembang terus. Nuktah. Nuktatun sauda yang halus barangkali. Tapi itu sudah menjadi senjata bagi syaitan. Dan itu kemenangan bagi syaitan. Kemenangan. Falaisa lakum syai'un ablagh fi tahtili ghadabikum min dhalik. Dan kamu tidak punya sesuatu yang lebih hebat untuk mencapai tujuan kamu dibandingkan dengan ini. Subhanallah. Jadi perkara kita anggap ringan. Cuma main-main saja kok. Lupa kita dari Allah. Fa innal qalba idza ghafala 'anillahi tamakkantum minhu wa min a'wanihi. Kufrana karimban. Wa ilaika al-masih. Karena hati itu apabila dia telah lalai dari Allah, kamu akan mampu untuk menguasainya dan semua anggota badan, yang pendukungnya. Kalau hati itu sudah bisa dikuasai dengan kelalaian, apa yang dilakukan oleh tangan? Nah, apa yang dilakukan oleh lisan? Ketika hati itu sudah lalai dari Allah, apa yang dilakukan oleh mata? Apa yang dilakukan oleh telinga? Kerusakan. Cuma kita tidak sadar. Kita anggap dia biasa. Atsani. Yang kedua, jundus syahwat. Dan ini pasukan kedua yang terbesar. Fazayyinuha fi qulubihim. Hiasi syahwat itu di dalam hati mereka. Sudah lalai, syahwat muncul. Apalagi sekarang sudah tidak ada lagi Ramadan. Makan semua masuk. Akhirnya apa? Semua jadi jalan-jalan syaitan di dalam tubuh kita semakin lancar. Apa fungsinya? Salah satu fungsinya puasa itu mempersempit jalan-jalan syaitan. Mempersempit jalan-jalan syaitan sehingga apa? Upaya dia untuk menjatuhkan manusia itu terhalang, terhambat dengan puasa itu. Makanya disunahkan kita untuk berpuasa di luar bulan Ramadan itu dengan amalan-amalan yang sunnah. Fazayyinuha fi qulubihim. Hiasi syahwat itu di hati mereka. Wahasinuha fi ayunihim. Jadikan indah dalam pandangan mereka. Wasulu alaihim bihadainil askarain. Seranglah mereka dengan dua bala tentara ini. Falaisa lakum fi bani Adam ablag minhuma. Kamu tidak memiliki sesuatu yang lebih hebat untuk menyerang bani Adam itu dibandingkan dengan keduanya. Wasta'inu 'alal ghaflati bisyahawat. Supaya bikin dia lalai, minta bantuan kepada syahwat. Jadikan syahwat itu membantu untuk dia lalai. Sama seperti juga wa'ala syahwat bil ghaflah. Dengan kelalaian itu, minta bantuan kepada kelalaian. Gunakan kelalaian itu untuk mendorong dia terjatuh ke dalam syahwat. Timbal balik. Timbal balik. Yang masih muda, mudah dia untuk melanglang kemana-mana. Dengan ghaflah tersebut, menghayal. Berangan-angan. Muncul syahwatnya. Kemudian apa? Telepon. Kemudian apa? SMS. Kencan. Uangnya. Gila. Sama seperti itu juga. Setelah dia dimabuk oleh syahwat, dorongan-dorongan keinginan itu dibuat dia lalai dari Allah. Untuk melampiaskan syahwatnya. Waqrinu bainal ghafilin. Bergabunglah di antara orang-orang yang lalai, atau gabungkan dia dengan orang-orang yang lain. Giring, jangan duduk bersama orang-orang yang zakirin Allah katilah. Jauhkan dia dari orang-orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Buat dia jauh dari majelis-majelis zikir, dari Al-Quran, dari Al-Munafiq, dari Al-Wu'ad, orang-orang yang beri nasihat. Summa sta'inu bihima 'ala dzakir. Kemudian gunakan keduanya, syahwat dan ghaflah ini tadi, untuk menyerang orang-orang yang berpikir. Wala yaghlibu wahidun khamsah. Tidak mungkin satu bisa mengalahkan yang lima. Kata syaitan, tapi lupa dia. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Kalau kuat dia kepada Allah sandarannya, hatta 10. Syaitan mengatakan enggak mungkin dia bisa satu bisa mengalahkan 5. Tapi Allah mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Kapan itu? Ketika iman itu betul-betul kokoh kuat. Orang yang zakir itu betul-betul kuat. Hatta 100 sanggup dia untuk melakukan. Fa inna ma'al ghafilina syaitanain. Kenapa tadi 5 dikatakannya di sini oleh syaitan? Karena bersama orang yang lalai 6 ya. Itu ada dua syaitan lagi. Saru arba. Taruhlah yang syait itu 1 ya. Wa syaitanu dzakir ma'hum. Syaitan orang yang berzikir itu tentu enggak mungkin diam. Teman-temannya di luar menyerang. Teman-teman yang di luarnya menyerang. Jadi 2 + 2. 4 dengan 1 yang di dalam diri kita masing-masing. Jadi 5. Enggak mungkin hati itu bisa mengalahkan mereka ini katanya. Tapi itu tadi. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Kalau dia betul-betul sabar di atas ketaatan kepada Allah, hatta 10 dia sanggup untuk mengalahkannya. Makanya orang-orang betul hatinya bersih dan betul-betul bersandar kepada Allah, nah mereka itu orang-orang yang tidak akan mungkin bisa terperdaya oleh syaitan dari kalangan jin maupun manusia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kata diakui sendiri oleh syaitan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang hamba-hambamu yang mukhlas. orang-orang yang dipilih dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa idza ra'aitum jama'atan mujtami'ina 'ala ma yadurrukum. Kalau kamu lihat ada sekelompok orang berkumpul terhadap apanya di atas sesuatu yang membahayakan kamu, min dzikrillah wa mudzakarati amrihi wa nahyihi wa dinihi wa lan tafdhu 'ala tafriqihim, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang senantiasa mengingat, berusaha untuk mengingat lagi perintah dan larangan Allah, agama Allah, dan kamu tidak mampu untuk mencerai-beraikan mereka, fasta'inu 'alaihim bi bani jinsihim minal insil battalin. Cari bantuan dengan manusia-manusia sejenis mereka dari kalangan battalin, orang-orang yang jauh dari Allah. Para preman dari wujudnya, artinya orang-orang yang mereka itu bebaslah, tidak ngerti zikir, tidak ngerti agama. Tidak ngerti agama, tidak tahu salat, orang-orang yang tidak pernah tahu kenal Nabi, mengenal Allah. Qarribuhum minhum, dekatkan para battalin ini tadi kepada ahli zikir tadi. Wasyawisu 'alaihim bihim, buat kekacauan dengan mereka. Dengan para battalin ini tadi, kacaukan majelis mereka. Ini kapan? Ketika syaitan sudah mentok, tidak mampu untuk menghadapi soalnya orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang terjaga ini, hatta perkara yang sekecil ini pun dia tidak bisa menembusnya. Akhirnya dia hasung. Ini disyaratkan oleh beliau rahimahullah dalam kitabnya yang lain. Setelah syaitan itu tidak bisa menghancurkan seorang manusia lewat pintu kesyirikan, kekafiran, pintu kebid'ahan, pintu dosa besar, dosa kecil, perkara-perkara mubah, perkara-perkara yang fuduli, yang mafdul, itu tidak bisa menyerang manusia itu dari 6 pintu ini, dia hasung prajurit-prajuritnya dari kalangan manusia dan jin. Ayo, hadapi orang ini, hancurkan orang ini. Diintimidasi, ditekan, dikucilkan, diejek, diusir, bahkan dibunuh. Itu sunnatullah. Dari sisi inilah maka yang dikatakan tadi oleh beliau, pertempuran yang kita lakukan itu dengan mereka muttasilun bil maut, itu sampai mati, hatta menjelang nafas kita yang tinggal satu keluar dari kerongkongan ini, dia masih juga berutak untuk menyeret kita bersama dia. Najauta minni ya Ahmad. Imam Ahmad dipuji, diumbang-umbang oleh syaitan. Lemah. Imam Ahmad mengatakan belum. Kaget anak-anaknya dan orang yang berada di sana. Ada apa wahai anda? Iblis datang dan mengatakan najauta minni. Aku katakan belum. Memang belum. Kapan dia akan merasa tenang? Ketika kaki pertamanya menginjakkan lantai di surga. Saat itulah baru hilang ketakutannya. Baru hilang kegalauannya. Baru hilang kepenatannya. La yamassuhu musuu. Tidak disentuh oleh kejelekan. Wala nasab. Kepayahan. Hilang semua beban. Seperti disebutkan dalam hadis Anas. Didatangkan seorang ahlun nar pertama kali. Dan dia adalah orang yang paling senang hidupnya di dunia. Ahlun nar, tapi orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dibawa dia ke dalam neraka, dicelupkan sebentar saja, sekejap mata. Ditanya, bagaimana rasanya neraka? Baru sekejapan mata, luar biasa. Pernahkah engkau merasakan kesengsaraan, kesenangan selama ini? Tidak ya Rob. Gak pernah dia merasakan kesenangan selama ini. Kenapa? Dibandingkan walau itu baru sekejap, dia dicelupkan ke dalam neraka, hilang kesenangan dunia yang pernah dia nikmati. Padahal selama ini dia bergelimang dengan kemewahan, kesenangan, semua fasilitas dia dapatkan. Didatangkan seorang ahlul jannah dan dia min asyaddin nasi bu'san fil dunya, di dunia. Didatangkan seorang penduduk surga dan dia adalah orang yang paling sengsara hidupnya di alam dunia. Dicelupkan ke dalam jannah sekejap. Kemudian ditanya oleh Allah, wahai hambaku, apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan selama ini? Tidak pernah wahai Rabbku. Tidak pernah. Itu baru sekejap dia merasakan kenikmatnya surga. Hilang kesengsaraan yang dia rasakan di alam dunia yang dia dulu. Puluhan tahun dia merasakan kemiskinan. Puluhan tahun dia sakit-sakitan. Puluhan tahun dia merasakan jomblo. Tidak pernah dapatkan pasangan. Subhanallah. Tidak punya rumah. Tidak punya penghasilan. Subhanallah. Sekejap mata dia merasakan nikmatnya surga. Hilang kesengsaraan itu. Sekejap mata orang tadi merasakan kesengsaraan di dalam neraka. Hilang kesenangan di dalam dunia yang dirasakannya. Nasallallahu salamah. Nah, ini. Qala rahimahullah. Wabil jumlah. Fa'iddu lil umuri afranaha. Secara umum maka persiapkanlah untuk urusan itu temannya masing-masing. Wa kunu lahu a'wana wa dukulu ala kulli wahidin min bani adam min babi iradatihi wa syahwatihi. Masuklah kamu kepada setiap anak Adam itu melalui pintu iradahnya dan syahwatnya, dari keinginan, dari keinginan-keinginannya, dari syahwat-syahwatnya, seleranya. Fasa'iduhu 'alaiha. Ini yang paling ringan. Fasa'iduhu 'alaiha. Bantu dia. Nah, terhadap syahwat tadi, dukung iradahnya, dukung syahwatnya. Wa kunu lahu a'wanan 'ala tafsiliha. Bantu dia. Jadilah kamu pembela-pembela dan penolong-penolongnya untuk mendapatkan iradah dan syahwatnya tadi. Wa idza kana Allahu qad amarahum an yasbiru lakum, kala Allah telah memerintahkan mereka untuk bersabar menghadapi kamu, wa yusabirukum dan tabah menghadapi kamu, bertahan, wa yurabitu dan ribat, waspada alaikum as-sudur, menjaga tapal batas menghadapi kamu, fasbiru antum wa sabiru wa rabitu alaihim bisabr, kamu juga wahai para syaitan hendaknya kalian juga bersabar, ribat menghadapi mereka juga, jaga pintu-pintu tadi. Kita sekarang bertempur. Selesai bulan Ramadan. Nah, syaitan maradah ya, yang durhaka kembali dilepas oleh Allah. Tentu kita tahu bagaimana, bayangkan kitalah manusia saja. Manusia saja yang berakal, yang mereka punya fitrah yang diciptakan Allah. Itu dendam kalau dia keluar dari penjara. Bagaimana dengan syaitan? Bagaimana dengan syaitan? Lebih-lebih. Jangan harap kalian dapatkan Ramadan depan, tahun depan. Jangan harap kalian akan tetap berada di atas istiqamah yang kalian rasakan, yang kalian nikmati di atas. Di atasnya dia ketika di bulan Ramadan. Ini dendam syaitan dan itu pasti. La yustaba'at. Bukan perkara yang jauh. Qala. Wasabiru waraditu alaihim bisukur. Jaga kapal-kapal batas itu tadi. Intai. Wantahizu furasakum fihim inda syahwatil wal hadab. Cari celah-celah mereka, kesempatan untuk kamu dari sisi syahwat dan hadab. Dorongan syahwat dan amarah. Fala tasfadu bani adam fi a'zami min hadainil mautinain. Kamu tidak akan bisa menjebak Bani Adam, menangkap Bani Adam lebih hebat dibandingkan dari dengan dua senjata ini, syahwat dan ghadab. Qala wa'lam. Ketahuilah oleh kalian. Anna minhum man yakunu sultanu syahwati alaihi aghlaba wa sultanu al-ghadabihi dha'ifun mahur. Di antara manusia itu ada orang-orang yang kekuasaan syahwatnya itu lebih dominan dibandingkan nafsu amarahnya. Artinya kemarahan yang cepat berang, cepat jengkel, itu mungkin kurang, tapi syahwatnya luar biasa. Fakudu alaihi tariqah syahwat. Masuk kamu lewat jalur syahwat. Jadi jangan kira kita mungkin tidak pemarah, tapi syahwatnya besar, ini bahaya. Selera, serba ingin, ya. Syahwat itu tidak mesti harus syahwat perempuan. Harta, makan, apa yang terlihat. Itu juga akan syahwat. Qala fakhudhu alaihi tariqan syahwa. Ambil jalan syahwat. Wada'u tariqal ghadab. Tinggalkan jalur kemarahan. Wa minhum man yakunu sultanul ghadab alaihi aghlab. Ada orang yang memang rasa marahnya itu lebih dominan. Fala takhlu tariqa syahwa qalbahu. Jangan kalian kosongkan, jangan kalian biarkan jalan syahwat dari hati dalam hatinya. Artinya tetap kalian jaga, waspadai syahwat itu terhadap hatinya. Wala tu'tilu sadraha. Jangan kamu kosongkan, tinggalkan tapal batasnya. Fa illam yamlik nafsahu indal ghadab. Kalau dia tidak mampu untuk menguasai dirinya ketika marah. Fa innahul hariyu an la yamlika nafsahu inda syahwa. Pasti dia juga tidak akan, sangat artinya apa? Sangat tidak mungkin dia bisa mampu menahan dirinya dalam syahwat. Nah, kalau dia tidak bisa menahan dirinya ketika marah, sangat wajar kalau dia juga tidak akan bisa menahan diri dengan syahwatnya. Fazawwiju baina ghadabihi wa syahwatihi. Pasangkan antara marahnya dengan syahwatnya. Wamziju ahadahuma bil akhar. Campurkan di antara keduanya. Wad'u ila syahwati min babil ghadab. Serulah, ajaklah dia kepada syahwat melalui pintu marah. Wa ilal ghadab min tariqis syahwa. Seret dia kepada kemarahan melalui pintu syahwat. Kalau sudah tidak terpenuhi. Nah, marah. Mencaci maki. Syahwat ingat, bukan hanya urusan dengan perempuan. Ketika harta tidak terpenuhi, diperoleh. Syahwat, kedudukan, apa yang bisa terlihat, dan yang lainnya. Ketenaran. Ya. Ya, itu akan menghasilkan apa? Marah. Seperti itu timbal balik. Qala wa'lamu annahu laisa lakum fi bani Adam silahun ablag min hadaini silahain. Ketahuilah oleh kamu bahwa kamu tidak punya senjata yang lebih hebat terhadap bani Adam itu selain dua senjata yang lebih hebat dibandingkan dengan dua senjata ini. Wa innama akhrajtu abawaihim. Aku keluarkan bapak mereka, dua orang tua mereka, Adam dan Hawa, minal jannah, itu karena syahwat. Didorong untuk melanggar larangan Allah. Wa innama alqaitu al-adawa baina auladihim bil ghadab. Dan aku menunjukkan permusuhan di antara anak-anaknya juga karena juga dengan al-ghadab. Fihi qutnab. Fabihi qattatu arhamahum. Dengan kemarahan itu aku putuskan silaturahmi, kekerabatan di antara mereka. Wa safattu dimahum. Aku tumpahkan darah mereka. Wa bihi qatala ahadu bani Adam ibni Adam akhahu. Karena kemarahan itu pula salah seorang dari putra Adam itu membunuh saudaranya. Terjadi. Jadi ini nasihat dari beliau rahimahullah dengan bahasa seakan-akan iblis yang supaya apa? Supaya lebih berbekas. Inilah sebetulnya kenyataan. Yang diinginkan oleh iblis itu dari kita. Fahal min muddakir. Apakah ada yang mau ngambil pelajaran? Dan ini bukan dongeng. Ini beliau ceritakan dari dalam Al-Quran dan dalam kenyataan hidup manusia. Nah. Qala wa'lamu annal ghadab jamratun fi qalbi ibni Adam. Ketahuilah bahwa marah itu adalah bara api yang muncul di dalam hati manusia. Wa syahwatu tanam kathuru min qalbihi. Sedangkan syahwat itu bergejolak di dalam hatinya. Wa innama tutfa'un naru bil ma'i was-salati wadz-dzikri wat-tadzkiri wat-takbiri. Bahwasanya api itu, karena namanya jamrah, itu kan api, bara api. Itu padam dengan air, dengan sholat, dengan zikir, dan dengan takbir. Dari sini juga makanya disebutkan dalam riwayat. kalau lihat kebakaran itu takbir, dianjurkan untuk takbir. Nah, takbir adzan. Qala fa iyyakum an tumakkinu ibna adam inda ghadabihi wa syahwatihi min qurbanil wudu wa shalah. Hati-hati kamu, karena api itu dikadamkan oleh air, zikir, takbir, dan sholat. Jangan kamu beri kesempatan manusia itu dekat-dekat dengan air wudhu dan sholat. Kalau dia sedang marah, kalau dia sedang bergejolak syahwatnya. Fa'inna dhalika yudfi'u anhu naral ghadab. Karena itu akan memadamkan api kemarahan dalam dirinya. Dan api syahwat. Waqad amarahum nabiyuhum bidzalika faqala, dan nabi mereka sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan itu. Innal ghadaba jamratun fi qalbi bani adam. Ama ra'aytu min ihmirari aynayhi wa intifakhi awdaji. Faman ahassa bidzalika falyatawadda. Nah. Kata Imam Ibn Syarbani dhaif. Tapi syahidnya banyak. Ya. Nah, jadi mungkin dari sisi lafaz ini dhaif. Tapi memang dalam riwayat yang lain ada. Siapa tahu. Nah, marah itu adalah jamrah, bara di dalam hati manusia. Apakah kamu tidak melihat bagaimana kedua matanya merah, pelipisnya menggelembung, mungkin rambutnya berdiri saking marahnya? Nah, siapa saja yang merasakan yang seperti itu, maka hendaklah dia berwudu. Hendaklah dia berwudu. Kalau dia tadinya duduk, nah berbaring. Kalau dia tadinya berdiri, duduklah. Nah. Wa qala lahum innama tudfa'un naru bil ma'. Api itu padamnya hanya dengan air. Wa qad awsahum Allahu an yasta'inu 'alaikum bis-sabri was-shalah. Dan Allah pun telah berwasiat kepada mereka, memerintahkan mereka untuk minta pertolongan menghadapi kamu dengan sabar dan salat. Sabar dengan ketiga jenisnya. Sabar di atas ketaatan, sabar untuk bertahan untuk tidak bermaksiat pada Allah, dan sabar menghadapi ujian takdir dari Allah yang tidak menyenangkan. Nah, fahulu bainahum wa baina dzalik. Halangi mereka dari itu semua. Jangan sampai mereka bisa bersabar. Jangan sampai mereka bisa sholat. Wansuhum iyah. Buat mereka lupa dengan zikir. Buat mereka lupa dengan sabar. Buat mereka lupa dengan sholat. Wasta'inu 'alaihim bisyahwati wal ghadab. Minta bantuan mengalahkan mereka dengan syahwat dan ghadab, kemarahan. Wa ablaghu aslihatikum fihim wa ankaha al-ghaflatu wattiba'ul hawa. Dan senjata paling hebat buat kamu menghadapi mereka dan paling ampuhnya adalah al-ghaflah wattiba'ul hawa. Kalau dia sudah terbiasa dengan kelalaian, syahwat itu mudah. Nah, ghadab itu juga mudah. Apa yang akan dia ingin ucapkan? Kalau dia sudah terbiasa dengan kelalaian, ketika dia marah, bukan zikrullah, bukan ingat kepada Allah. Wattiba'ul hawa, dan kebiasaan mengikuti hawa nafsu. Wa adhamu aslihatihim fiikum wa anna hudurihim husunihim. Adapun senjata mereka yang paling hebat untuk menghadapi kamu, yang paling kuat, benteng yang paling kuat bagi mereka untuk menghadapi kamu, mencegah kamu adalah zikrullah wa mukhalafatul hawa. Zikrullah dan menyelisihi hawa nafsu. Fa idza ra'aytumur rajul mukhalifan li hawahu fahrabu min dhillihi wa la tadnu minhu. Kalau kamu lihat ada orang yang suka dan selalu menyelisihi hawa nafsunya, suka dia menyelisihi dorongan-dorongan keinginannya, maka larilah kamu dari bayangannya. Jangan dekati dia. Inilah yang menyebabkan rahasia kenapa sampai jejak-jejak Umar bin Khattab pun tidak berani dilewati. Bekas jejak yang dilalui, jalan yang dilalui oleh Umar bin Khattab itu tidak berani syaitan melewatinya. Tidak berani melewati bekas jejak tersebut. Nah, wal maksud anna dhunuba wal ma'asi silahun wa madadun yamuddu biha al-'abdu a'da'ahu wa yu'inuhum biha ala nafsihi. Tujuan ini di semua adalah diungkapkan oleh beliau supaya kita tahu bahwa dosa dan kemaksiatan itu adalah senjata ampuh, bala bantuan yang digunakan oleh seorang hamba membantu musuh-musuhnya menyerang dirinya. Fayuqatiluna bisilahihi, mereka membunuh dia dengan senjata dia. Wa yakunu ma'ahum ala nafsihi, bersama mereka menyerang dirinya. Wa hadza ghayatul jahl, inilah puncak kejahilan. Ya, dia dukung orang lain untuk menyerang dirinya, membunuh dirinya. Ma yablughul a'da'u min jahilin ma yablughul jahilu min nafsihi. Dan tidaklah musuh itu bisa mencapai dari orang yang jahil itu seperti orang yang jahil itu terhadap dirinya sendiri. Nah, kalau musuh terhadap orang lain, misalnya lawannya, itu belum tentu bisa. Tapi kalau orang jahil terhadap dirinya itu lebih ampuh, lebih dekat, lebih mudah konyol mati. Ya, mati konyol sendiri. Karena kejahilan. Wa minal ajaib. Tapi yang termasuk aneh di sini adalah annal abda yas'a bijuhdihi fi hawani nafsihi. Kita sering berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk merendahkan diri kita. Wa huwa yaz'umu annahu laha mukrim. Dalam keadaan kita merasa bahwa kita memuliakan nafsu kita. Wa yajtahidu fi hirmaniha a'la hududiha. Dan sedang bersungguh-sungguh dalam menghalanginya dari perkara yang paling tinggi, perolehan yang paling tinggi. Wa asyrafaha, yang paling mulianya. Wa huwa yaz'umu annahu yas'a fi haddiha, dalam keadaan dia menyangka. Nah, dalam keadaan dia menyangka bahwa dia sedang berupaya untuk menguntungkan nafsu. Artinya, nah, kita sering mengira bahwa kita sedang memuliakan diri kita dengan apa namanya? Menghinakan, merendahkan diri kita sendiri. Dengan apa? Kita berusaha untuk meluluskan, membiarkan nafsu itu mendapatkan apa yang diinginkannya. Mendapatkan apa yang diinginkannya, yang menjadi selera dia. Nah, namanya nafsu tidak akan mungkin dengan sesuatu yang berat. Dia ingin yang mudah, dia ingin yang enak, dia ingin yang lancar, rahat. Ngapain capek-capek sholat malam, sholat sunnah, puasa sunnah, amalan ketaatan. Enak tidur, enak di rumah. Zikrullah capek, mendingan baca koran. Nah, banyak hal. Nah, sementara kita mengira bahwa kita berupaya untuk menguntungkan dia, menyenangkan dia. Oh, hidup cuma sekali, dipuas-puaskan sekarang. Mau kemana bisa. Nah, ya, perut ingin makan apa saja bisa dibeli. Mata ingin melihat kemana saja bisa berangkat, bisa melihat. Nah, wayabdulu juhdahu fi tahqiriha wa tasghiriha wa tadnisiha wa huwa yaz'umu annahu yu'liha wa yarfa'aha wa yukabbiruha. Dia sedang berusaha untuk bersungguh-sungguh merendahkan, mengecilkan, membenamkan, menutupi, mengubur nafsunya dalam keadaan dia mengira bahwa dia sedang berusaha untuk meninggikannya. Apa? Dengan itu tadi, dia meluluskan, membuatnya mendapatkan seleranya sesuai dengan yang diinginkannya. Bukan itu memuliakan nafsu, kata mereka. Bukan itu. Nafsu itu mulia ketika dia dihalangi dari keinginannya, dari hawanya, ditundukkan dari hal-hal yang diinginkannya, dihalangi dia. Itu dia berarti kita. Nah, kata mereka, berarti itulah orang itu yang memuliakan nafsunya. Bukan diluluskan, bukan dibiarkan. Wa kana ba'du salaf yaqulu fi khutbatihi. Sebagian salaf ada yang berkata dalam khutbahnya, ala rubba muhinin li nafsihi wa huwa yaz'umu annahu laha mukrim. Ketahuilah, sering orang itu menghinakan nafsunya dalam keadaan dia mengira dia sedang memuliakan nafsunya. Wa mudillun li nafsihi wa huwa yaz'umu annahu laha mu'iz. Dia merendahkan nafsunya dalam keadaan dia mengira bahwa dia memperkasakan, memuliakan, mengagungkan nafsunya. Wa musaghirun li nafsihi wa huwa yaz'umu annahu laha mukabbir. Dia mengecilkan, membuat jiwanya menjadi kerdil, kecil, dalam keadaan dia mengira bahwa dia sedang membesarkannya. Wa mudhi'un li nafsihi wa huwa yazmu annahu mura'in li hifdhiha. Dia menelantarkan nafsunya dalam keadaan dia mengira bahwa dia sedang perhatikan, menjaga nafsunya tidak ingat. Waqafa bil mahri bil mar'i jahlan an yakuna ma'aduhi 'ala nafsi. Cukuplah orang itu dikatakan jahil kalau dia bersama musuhnya menyerang dirinya, menyerang nafsunya sendiri. Yablughu minha bi fi'lihi ma la yablughu 'aduhu. Dia berbuat sesuatu yang sampai menimpa dirinya yang tidak mungkin bisa dicapai, diraih oleh musuhnya sendiri. Wallahu musta'an. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Wallahu musta'an. Nah, ini ikhwani fillah, rahimakumullah. Ini kenyataan tentang kita sendiri. Ya. Kelalaian. Yang kita anggap biasa. Itu bibit. Ya. Nah, kalau orang itu sudah lalai, maka syahwat akan juga main. Kalau sudah syahwat masuk, ghadab juga akan nimbrung. Kenapa? Jika giring kan. Kalau sudah puncaknya ghadab apa? Membunuh. Puncaknya syahwat, zina. Itu. Dan ini akan terus nanti. Ya, sampai pada tingkatan apa? Akhirnya berani dia mengatakan taqawul 'ala Allah bila ilmin, kufur kepada Allah. Karena memang al-ma'asi baridul kufur. Pengantar kepada kekafiran. Ini yang kita takutkan. Maka kita berlindung kepada Allah. Ya, cukup sudah. Kita mohon ampun kepada Allah atas kelalaian yang kita lakukan selama ini. Begitu semangatnya, ingat-ingat kembali ketika dia masuk bulan Ramadan begitu besar tekadnya. Maka jangan sampai keluar dari Ramadan lupa tekad yang pertama itu. Ya, kembali minta ampun kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, minta pertolongan kepada Allah, perbaiki salat, hubungan dengan Allah, minta perlindungan kepada Allah dan dijaga. Kita tidak tahu kapan batas akhir hayat kita. Sementara syaitan terus berusaha, tidak pernah diam. Maka kita berlindung kepada Allah, selalu minta pertolongan kepada Allah untuk dijaga oleh Allah sampai kita bertemu dengan Allah dalam keadaan dia ridha kepada kita. Nasallallahu wa fiqana lima yuhibbu wa yardha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.